بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Seorang seandainya beribadah terus menerus tanpa henti dari semenjak dia lahir sampai mati, sungguh orang itu masih merasa sedikit dalam rahmat. Bagaimana dengan kita? Sangat teramat, lebih sedikit lagi. Karena kita teramat banyak waktu untuk tidur, teramat banyak waktu yang tersia-sia bermain bersendu gurau. Orang ini saja disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Nabi kita menyebutkan, "Lau anna rajulan harra ala wajhihi min yawmi wulida ila yawmi yamut la haqqarahu dzalika al-yawm." Seandainya ada seorang yang dia tersungkur pada wajahnya, disebutkan syarat kalimat tersungkur, harra ala wajhihi ay haraman fi ta'atillah, ia menghabiskan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Min yawmi wulida, dari semenjak dia dilahirkan, ila yawmi yamut, sampai hari dia mati. Lahaqqaru dzalikal yaum, sungguh orang itu masih merasakan sedikitnya amalan itu. Masih merasa kurang, masih merasa rendah, amalanku baru segitu. Waliwaddu, kata Nabi, sungguh orang ini sangat-sangat mengharap, sangat-sangat meminta, an uradda ilal ard, atau ilal dunia, untuk dia kembali lagi ke dunia. Liyazdadal ajr wa thawab, dalam rangka untuk memperbanyak lagi pahala. Memperbanyak lagi pahala dengan diberi kesempatan beramal. Bagaimana kita, kaum muslimin? Besok di akhirat kita mau bagaimana? Orang yang seperti ini saja ibadahnya yang begitu banyak tetap merasakan itu sedikit. Fama baluna nahnu, maka bagaimana dengan kita? Hadis ini saya bawakan dalam rangka untuk menggugah kesemangatan kita untuk beramal. Dan jangan pernah menyangka, saya sudah sering beramal, saya sudah begitu. Nah, tidak. Teramat banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang belum kita mampu untuk kita syukuri. Bahkan mungkin kita gunakan untuk hal-hal yang jelek dan buruk, yang menyimpang dari petunjuk Allah. Itu namanya belum beramal, bahkan bermaksiat dan dosa. Maka hadirin kaum muslimin, mari kita memperhatikan amalan-amalan ibadah yang disyariatkan dalam agama kita. Di samping itu kaum muslimin, beribadah kepada Allah itu dalam rangka agar kita terhindar dari sifat lalai. Kelalaian itu kaum muslimin, faktornya banyak. Sangat mungkin kita itu terkena kelalaian, sangat mungkin. Bahkan kita sedang lalai tapi tidak merasa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dua dalam satu ayat, faktor penyebab kelalaian yang itu tidak mungkin lepas dari kehidupan manusia. Kita tidak lepas dari dua faktor itu. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kalian, jangan pula anak istri kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka merekalah orang-orang yang merugi. Mengurusi anak istri, kita tuh hari-hari kesibukannya yaitu ngurusi anak istri, ngurusi pekerjaan, bisnis, jualan, ternak, tani, usaha dengan berbagai macam jenisnya. Ya itulah kehidupan kita, cari nafkah. Tapi Allah ingatkan dua hal ini kaum muslimin sebagai faktor seorang itu lalai dari zikrullah. Mungkin kita bertanya, ya Allah, bukankah mencari nafkah itu ibadah? Ya betul? Ya Allah, mengurus anak istri bukankah itu kewajiban? Mengapa itu dikatakan sebagai sebab melalaikan manusia dari zikrullah? Butuh kita tahu tafsir ayat. Di antara ulama yang menyebutkannya, Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair, beliau mengatakan, qala al-mufassirun, berkata al-tafsir tentang ayat ini, harta benda dan anak istri melalaikan manusia dari zikrullah, maknanya adalah melalaikan dari ibadah sholat. Anis sholat. Seandainya kita sibuk dengan mengurusi harta benda sampai terdengar adzan, dalam hati kita, lah nanti lagi gampang, sebentar lagi juga belum komat. Awalnya seperti itu, masih dagang lagi dia. Lihat jam, kayaknya sudah telat loh, langsung kebanjur. Arti kebanjur pak, sudah terlanjur ini kayaknya, sudah terlambat. Gampang nang rumah, baiklah. Dagang lagi dia. Sampai keluar waktu, lupa belum sholat duhur tadi. Besok kan masih ada duhur. Hadirin yang mulakan, alasan dia mencari nafkah pekerjaannya atau bisnisnya, dagangnya, itu sudah cukup dikatakan melalaikan dia dari zikrullah. Tatkala itu semuanya menghambat dia untuk segera melakukan sholat. Cukup dengan itu, dia sudah terlalaikan. Karena itu kaum muslimin, bukan ayat ini melarang bekerja, bukan ayat ini melarang bisnis, dagang, urusan harta benda, bukan. Ayat ini mengingatkan, hati-hati, itu faktor menyebabkan kau lalai dari ibadah sholat. Harus kita lakukan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah dagang. Laksanakan dagang. Begitu ada, langsung kau berangkat. Kerja, silakan kerja. Begitu ada, langsung kau berangkat. Peternak, bertani, apapun profesimu, selama itu halal, fadlu, silakan. Hal yang mubah, boleh. Tetapi ingat, bila mana sampai hal itu menghalangimu melakukan sholat, cukup anda adalah orang yang lalai. Siapa yang melakukan itu, maka dia orang yang merugi dari sisi ekonomi bisnis. Mungkin peningkatan dengan dia tidak sholat, mungkin ada keuntungan, pelanggan akan terlayani dengan baik. Untung secara duniawi, hakikatnya dia rugi Ulaika humul khasirun. Rugi. Mengurusi anak istri pun demikian, ayat kaum muslimin. Kesibukan mengurusi rumah tangga itu sesuatu yang hari-hari kita lalui. Tapi ingat, itu menghalangi kita. Menjadi faktor terhalangnya kita menunaikan ibadah sholat. Sibuk ngurusi anak, kius adzan, langkoman, urung garah. 5 menit berlalu, nanti lagi. Akhirnya, 12, tidak dapat takbiratul ihram, dapatnya rakaat terakhir, figur garis salam tok. Mendinglah tadi jamaah. Nah, panjang ibadah, mending-mending, Pak. Minta ulat duit, ora, kudu akeh. Maka riwayat ini, kaum muslimin kami bawakan juga sebagai penggugah kita. Mari beramallah di waktu-waktu yang telah ditentukan. Salat 5 waktu lakukan sesuai dengan ketetapan waktunya. Agar kita terhindar dari orang yang lalai. Silakan bekerja. Silakan konsentrasi dalam mencari nafkah. Tidak masalah selama itu halal. Silakan jadi orang kaya. Bukan sesuatu yang tercela. Bahkan orang yang kaya lagi berilmu, hartanya digunakan di jalan Allah, itu orang yang mulia. Tetapi Rasul memberitahukan, fattaqud dunya, hati-hati dari dunia. Di antara bentuk dunia adalah wanita. Karena fitnah awal terjadi pada Bani Israil kan penisa. Hadirin yang mulia, orang masalah harta, orang belum kaya saja itu sudah lalai. Panjenengan ketemu tukang becak nang bir dalan, Pak monggo Jumatan rin, tinggal niku becake. Mas, buru-buru mikir Jumatan, oleh duit biangel banget kok piye ur narik. Miskin tapi terlalaikan dengan duniawi. Apalagi kaya. Apakah kaya kemudian jaminan konek suki gampang lah sholat. Gampang konek suki. Nah, tidak ada kaum muslimin. Kekayaan itu bersifat mudghiyah. Kekayaan itu menyebabkan pemilik harta itu berpikir melampaui batasan. Itu kekayaan. Waspadalah dari kekayaan. Kenapa? Karena dia sudah banyak uang. Dia bingung menggunakan uang untuk apa? Pelariannya adalah kepada hal yang berkaitan dengan syahwat. Apalagi dia jahil dengan agama. Yang dipikirkan adalah syahwat perut, syahwat kemaluan, syahwat mulut, syahwat saja. Orang banyak harta tanpa iman, pasti rusak. Karena yang bisa menghentikan dia dari kelalaian dengan hartanya, iman. Iman itu adalah dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, maka hartanya akan menyebabkan dia melampaui batas. Di masa masih kere, miskin, kan ngibadah alasannya lanu repot lah. Walau duit jangan lah, dadak mikir ngibadah, komat nek suki. Bahasa suki pikirannya apa pak? Kipik. Ya. Judi, adu jago, totoan darah, main perempuan dan yang lainnya. Kenapa? Penibadahan yang mas ibadah kita dia nak kasih miskin dongang si krisu kita tak dongang maning apa sih? Anak baik jawabannya pak. La hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana kiatnya? Jangan tunda, segeralah beribadah dalam keadaan kalian miskin atau sedang, menengah ataupun kaya. Dikarenakan itu semuanya, kalau kita lalai akan menyebabkan kita rugi dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.